dan kian pudar seiring alam yang beredar. Suka cita bayang puasa menyambut kemenangan tiba. Rumah takbir menggema pelosok penjuru dunia. Semua masjid dan musola bersenandung memuji asmanya. Ramadan kian pudar seiring alam yang beredar. Sukacita bayang puasa menyambut kemenangan tiba. Remah takbir menggema pelosok penjuru dunia. Semua masjid dan musola bersenandung memuji asmanya. Bye.